doa dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz Abdul Samad LCMA. Pada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda memakai katun, katun dipakai di atas motor. Saya tidak menyiapkan pantun, hanya dipancing oleh Pak Rek. Hilang pantun satu lagi. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Biasanya orang kalau silaturahim ke anaknya dulu atau ke bapaknya dulu? Bapaknya dulu, induknya dulu. Ini saya sudah keluar dari kode etik jurnalistik. Saya ke anaknya dulu. Keluarga besar Abu Yatama yang pertama saya kunjungi yang berada di Lampung. Setelah dari Lampung, saya diundang ke Universitas Abu Yatama yang ada di Batam. Setelah dari Batam, baru ke induknya, pusatnya yang ada di Aceh. Jadi perjalanannya nampaknya sungsang. Dari bawah dulu Pulau Sumatera, Lampung, Batam, Aceh. Mestinya Aceh, Batam, Lampung. Oleh sebab itu saya mohon maaf kepada keluarga besar Abu Yatama. Dari mulai Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kajur, Ketua Jurusan, Dosen, seluruh Civitas Akademika, Mahasiswa-mahasiswi. Apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap dan salah Abdul Somad? Hidup ini jangan pernah buat sakit hati orang. Betul? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, mana obat akan dicari. Kalau saya ngomong gitu, jangan so sweet, Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa akan datang kalau perempuan lebih berprestasi, perempuan lebih hebat, perempuan menjadi pemimpin, yang laki-laki jangan iri. Kenapa? Karena perempuan lebih tahan panas daripada laki-laki. Bagi orang Aceh itu biasa. Cut Nyakdin dari mana? Cut Mutia dari mana? Malahayati dari mana? Perempuan Aceh luar. Bukan sekedar luar biasa, biasa di luar. Di luar ruangan mereka tetap. Saya tadi sebetulnya mau ceramah ini di dalam. Tapi melihat banyak adik-adik di luar, malu. Oh, Ustaz nyindir Pak Rektor ya? Enggak. Saya penceramah yang tidak pandai sindir-menyindir. Saya orangnya to the point saja. Kalau suka, katakan suka. Kalau tidak, katakan tidak. Saya tak bisa beda lain di luar, lain di dalam. Lain bibir, lain di hati. Lain di mulut, lain di otak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang tak terhingga ketika berada di tengah masyarakat akademisi, civitas akademika. Kalau saya ceramah di depan masyarakat umum, itu biasa. Tapi bicara di depan profesor, doktor, Master, S1, S2, S3. Dan yang di hadapan saya ini adalah calon-calon gubernur di masa akan datang. Calon-calon menteri di masa akan datang. Presiden, jangan kita singgung. Soalnya suasana lagi panas. Jadi orang Aceh itu enak. Apa enaknya? Mau meniru orang kaya, contohnya ada. Mau meniru ulama, contohnya ada. Mau meniru penguasa, contohnya ada. Jadi tinggal mengikut jejak mau pergi kemana. Betul yang saya sampaikan ini? Bilang aja betul. Untuk menyenangkan hati saya. Mau jadi orang kaya, tinggal ikut jejak Bapak Rusli bin Tau. Beliau. Kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang besar. Kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan mobilmu yang mewah. Kalau kau kaya, dirikan universitas gratiskan anak-anak yatim. Betul? Baru kaya. Ini nunjuk. Itu kaya tuh Pak Ustaz. Di mana kau tahu kaya? Tuh mobilnya mewah. Pas ditengok, kredit. Tadi klaksonnya kita udah tahu. Kredit, kredit, kredit. Orang kalau nggak punya utang itu jantungnya normal. Kalau sudah kredit. Ada anak-anak Abu Liatama yang ingin jadi Pak Rusdi Bintang. Ada. Beliau sedianya hadir. Karena beliau berapa kali bertemu dengan saya. Di Lampung ketemu dengan anak beliau. Di Batam ketemu langsung dengan beliau. Di sini diagendakan. Di apalah daya ingin memeluk gunung tangan tak sampai. Rupanya ada satu lain hal. Kita doakan semoga beliau tetap panjang umur, sehat badan. Kehidupan beliau yang penuh berkah. Tidak hanya untuk dirinya saja. Tapi melimpah ruah. Maka anak-anakku bercita-citalah kalian. Aku mesti kaya. Betul? Jangan kalian bayangkan kalau sudah jadi orang Islam. Miskin, susah, melarat, letoy, loyo, lunglai, lesu, lemot. Bawaan mau mati. Al-mu'minul qawi. Seorang mu'min yang kuat. Khairun. Lebih baik, the best. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Kalau ada orang beriman, miskin. Orang beriman, kaya. Mana yang lebih dicintai Allah? Ada orang beriman, kaya. Ada orang beriman, miskin. Mana yang lebih dicintai Allah? Emang kalau kena panas, susah konsentrasi ya. Hadisnya kan sudah saya bacakan. Al-mu'minul qawi. Mukmin yang kuat, kuat badannya, kuat hartanya, kuat finansialnya, kuat ekonominya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah. Ngertinya seorang sahabat melihat kawan yang kepanasan. Kenal dengan beliau tadi. Tengku Haji Fadil Rahmi, kakak kelas saya di Darul Arafah Medan. Kemudian melanjutkan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dan sekarang pulang. Menjadi ketua ikat, ikatan alumni Timur Tengah dari mulai Maroko sampai Merauke. Mungkin ada yang mengecewakan adik-adik. Boleh saya sampaikan? Beliau sudah menikah. Tahu apa yang berbisik dalam hatiku. Apa yang kau katakan, hatiku sedih mengenang dikau. Bagaimana ceritanya tadi? Kaya. Keyword, key kunci. Word kata. Keyword kata kunci. Kalau dengar ceramah, ingat kata kuncinya tadi adalah kaya. Ini yang di depan saya ini akan menjadi orang kaya. Menjadi ibu-ibu tapi anaknya kaya-kaya. Mana yang lebih enak? Jadi orang kaya atau jadi ibu-ibu yang anaknya kaya? Jangan lawan mereka lebih banyak. Iya kan aja. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ada yang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping, perutnya diikat pakai batu. Saya kalau udah dengar cerita Muhammad yang begini dalam hati saya, ini Muhammad tukang ayam. Ini Muhammad yang mana yang ente ceritakan ini, bro? Baca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Itu enaknya kalau ceramah di depan mahasiswa. Baca buku. Karena mereka baca buku semua. Mereka kalau mau pergi tidur, buku tebal dia bawa. Untuk bantal. Ada buku namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kalau ngomong di depan mahasiswa, pasti mereka cari nanti selesai. Min. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Juara satu lomba karya tulis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama penulisnya Safiyur Rahman Al-Mubarak Puri dari India. Adik-adik jangan kalau udah disebut, apa yang kau tahu tentang India? Amita baca. Apa yang kau tentang India? Kucutahi kabikaci kabigam. Apa? India adalah pusat peradaban Islam. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Puri dari India menulis buku sejarah Nabi. Di sana dikatakan, Nabi menikah dengan Khadijah maharnya 100 ekor. Nabi menikah dengan Khadijah maharnya 20 bakarah onta muda. Satu onta 35 juta. Itu karena kawan dekat. 35 juta kali 20. Berapa itu? 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. Kalau ada anak muda, alumni Abul Yatama, selesai S1 lanjut S2, setelah itu bekerja, setelah itu aktivis, setelah itu menjadi karirnya mantap, menikah, maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Kaya! Saya sebetulnya takut juga menyampaikan ini. Saya khawatirnya nanti gara-gara ini naik harga mahar. Dulu waktu di sekolah, apa kata guru sekolah saya? Mahar yang paling mahal di Indonesia, di Aceh. Karena mesti laki-laki menyiapkan emas satu cuci tangan. Betul itu. Kan mahal. Itu menunjukkan orang Aceh, Kak. Kaya. Sekarang, aku terima nikahnya dengan mahar. Cincin emas. Masih lumayan. Aku terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Gak pernah dibuka sampai mati. Oleh sebab itu, kalau ada orang Aceh nikah emas satu cuci tangan, ada pohon kelapa, ada cincin emas dan perak, belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 ekor onta kali 35 juta, 700 juta. Saya yakin ibu-ibu yang sudah menikah. Tapi yang belum menikah, jangan kalian nuntut terlalu banyak. Saya khawatir nanti yang muda-muda ini unjuk rasa ke rektor, jangan undang Ustadz Somad lagi, karena dia merusak harga mahar. Besok anak muda di Aceh bawa spanduk besar-besar. Turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Tolong videonya tonton sampai selesai. Pahami dengan baik. Judulnya bukan harga mahar. Tapi judulnya mau cerita bahwa Nabi Muhammad itu kaya. Oleh sebab itu kalian yang muda-muda menabunglah dari sekarang. Puasa Senin Kamis terlalu banyak makan lontong sayur nasi lemak. Ada di antara adik-adik yang tidak mau nikah kalau mereka pinang 700 juta? Tidak. Tidak. Do you marry me? Sudikah kau menikah dengan aku? Yang dibawa sekuntum bunga. Bunga plastik lagi. Coba kau bawa cek. Do you marry me? Tengoknya apa? 100 juta. Pas dicek ke bank, cek kosong. Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kursi emasnya, tidak ada istananya. Waktu pergi ke Madinah ada istana. Ini istana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kursinya dari emas. Ada? Tidak ada. Dia meninggalkan peradaban. Yang dia tinggalkan adalah zuhud, hidup bersahaja. Tapi dia bukan miskin, susah, melarat. Ini mesti ditanamkan dengan baik. Nabi Muhammad berkurban 100 ekor onta. Harga masih tetap harga lama. Karena kita sudah lama. 35 juta. Masih bertahan. 35 juta. Kali 100 ekor. Berapa itu? 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 miliar. 3,5 miliar kalau diberikan cendol. Berenang kita semua. Bisa berenang sambil minum cendol. Itulah yang ada dalam kata pepatah. Menyelam sambil minum cendol. Ada sekarang orang di Indonesia kurban 3,5 miliar. Ada. Dulu satu koran seluruh Indonesia memberitakan. Presiden berkurban seekor sapi limosin. Harga 1 miliar. Pupuk tangan semua. Saya waktu baca berita itu, ya Allah, wartawan gak tahu hadis Nabi. Nabi berkurban 100 ekor onta, 3,5 miliar. Jadi yang miskin itu Nabi Muhammad apa umat Muhammad? Umatnya miskin. Berkurban 1 ekor sapi, dikeroyok 7. Sapinya kurus. Pas rapat sama panitia kurban, angkat tangan bolak-balik. Ada diskon gak? Minta kupon 5. Oleh sebab itu maka ini saya bicarakan kepada adik mahasiswa. Aku ingin kalian punya target hidup ke depan. Aku mesti kaya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Siap! awal adalah janji. Dan janji adalah hutang. 10 tahun lagi aku akan datang kemari. Siap. Jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah, Pak Rektor dalam sambutannya mengatakan, Ustaz Somad mesti tinggalkan pesan. Pesan yang pertama, anak-anak mahasiswa-mahasiswi Abul Yatama tamat dari sini mesti menjadi kaya. Pulang dari sini, tulis di dinding kamar kalian, kaya. Gaunya pun malam, kaya. Tapi kayanya mesti jujur. Kaya, mewah, megah, kerja tak ada. Kenapa kaya? Tuyulku 3 truk. Oh. Kok kenapa kaya? Babi ngepet. Kaya karena usaha bisnis. Pak Rusli Bintang, apa motivasi Bapak dulu? Saya dulu anak yatim, Pak Ustaz. Sampai akhirnya suatu saat keluarga gak bisa sekolah. Panjang cerita beliau. Dan motivasi beliau membalaskan sakit hati masa lalu. Kalau dulu kami payah sekolah, maka nanti kalau sudah kaya, saya akan membuka sekolah. Dan sekolah itu gratis untuk anak-anak yatim. Dan sampai hari ini terbesar di Indonesia. Bangga kita. Bangga. Adik-adik mesti bangga jadi orang Aceh. Kalau ada orang Aceh buat sekolah di Aceh, biasa. Di kampungnya sendiri, jago kandang. Tapi ini tidak. Buat sekolah di mana? Buat rumah sakit di mana? Di Lampung. Di mana? Di Kalimantan. Di mana? Di Sulawesi. Di mana? Di Batam. Ntar kok tahu? Saya pernah diundang ke sana. Tahu saya. Dan sekolahnya megah, mewah, mewah. Kadang kita kalau diundang ke panti asuhan, belum masuk aja udah nangis duluan. Tapi di sini coba tengok bangunannya, pohon-pohon kayunya. Macam masuk ke lapangan golf. Indah, cantik, keren, megah, mewah. Tidak terkesan tempat anak yatim. Artinya apa? Ini harus dijaga ke depan. Manusia mati meninggalkan. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan utang. Banyak sekarang orang mati meninggalkan utang. Tapi bapak kita meninggalkan Abul Yatama. Kita doakan umurnya panjang, badannya sehat. Insyaallah. Habis 20 menit. Satu. Saya kalau ceramah jelas. Berapa menit Ustaz Somad ceramah? 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol. 600 ml. 20 menit. Satu. Tentang masalah kaya. Masalah berikut. Apa pesan kedua yang disampaikan? Kenapa Ustaz Somad selalu kalau ceramah? Satu, dua, tiga. Untuk memudahkan mahasiswa catat. Karena mahasiswa mencatat. Di tempat lain mahasiswa mencatat. Di Abul Yatama tak ada yang mencatat. Kenapa mereka tidak mencatat? Mereka mahasiswa milenial. Mereka sudah merekam. Lihat. Tiang-tiang kamera. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tiang. Siapa bilang 13 angka siang? Artinya 13 tiang. Saya tak tahu entah mana yang mati, entah mana yang hidup. Yang jelas nanti adik-adik tolong upload di internet. Sehingga mudah nanti bagi mereka mencari www.youtube.com. Tinggal tulis di search Abul Yatama Somad. Enter. Langsung dapat 3 ceramah. Abul Yatama, Abul Yatama, Abul Yatama, Abul Yatama, Abul Yatama. Yang mana nih Ustaz Somad? Yang paling keren itu aja. Enak kalau ceramah di depan anak-anak muda milenial. Paham, nyambung, connect, walaupun panas. Kita lanjutkan. 20 menit berikutnya adalah tentang politik. Belakang saya ada orang tahu agama, punya pondok pesantren, tapi juga ngerti politik. Tahu orangnya? Tak tahu. Bapak Wakil Bupati. Abu. Kenapa dipanggil Abu? Karena ulama. Punya pondok pesantren. Dayah namanya di Aceh. Tapi beliau Wakil Bupati. Ada ustaz cuman ceramah aja di masjid. Siapa itu? Ustaz Somad. Jangan beraktivitas kalau azan berkumandang. Jangan berjualan, jangan buka toko, jangan, pokoknya janganlah. Kalau azan sedang berkumandang, jamaah cuman dengar, menganga, begitu keluar dibuatnya lagi. Tapi begitu menjadi wakil bupati, ada segenggam kekuasaan, pakai dibuat namanya perbup, peraturan bupati dan wakil bupati. Toko-toko, aktivitas, stop ketika azan sedang berkumandang. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Oleh sebab itu mana yang hebat? Ustadz yang cuman ceramah atau ulama yang mengerti politik? Mana yang hebat? Oleh sebab itu maka kalau ada kita lihat ulama, orang yang berilmu, Abu Abi dan Tengku ingin berdakwah dengan media yang berbeda. Abdul Somad medianya ceramah, kultum, tausiah, TV, internet. Tapi ada mereka yang tidak ceramah. Tapi mereka dengan tanda tangannya. Karena ada kekuasaan. Abdul Somad tanda tangan? Ada. Cuman tak lagi. Tanda tangannya mana? Prasasti musallah. Kalau gitu tak laku? Laku. Cuman tak ada kekuasaan. Tak ada kekuatan. Kan ustadz yang gak mau. Kemarin jadi wapres tak mau. Abdul Somad mengukur bayang-bayang. Dia tahu siapa dirinya. Kalau mampu dia, kita tolong. Yang mampu mencalonkan diri, calonkan. Jadi bupati, wakil bupati, gubernur, teruslah kan. Yang tidak mampu, kita tinggal di negara demokrasi. Pilih, coblos. Gak paham coblos, cucu. Kapan itu? 17 April, DPR, kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Kelahi? Jangan. Sumpah serapah? Jangan. Apalagi di grup WA. Sampai cacing menggeletar, kumat darah tinggi, mati. HP dibanting. Oh, emang ada yang ganti? Garansi HP baru. Kecuali karena emosi waktu bertengkar di grup WA. Tidak ada. Jangan kelahi. Jangan sumpah serapah. Jangan caci maki. Cukup memberikan kontribusi hari Rabu pagi tanggal 17 April. Jangan gol. Jangan golput. Siap anak-anak Abul Yatam. Sudah dapat KTP belum? Kalau nanti di tengah perjalanan dari rumah ke tempat nyoblos ada yang ngasih amplop, diambil apa enggak? Jujur luar biasa. Ambil uangnya, jangan coblos orang. Setuju? Itu jalan tengah, win-win solution. Kalau saya bilang, jangan ambil. Mereka udah bilang, ambil. Ambil. Akhirnya saya ambil jalan tengah. Ustaz dari tadi kenapa berdirinya enggak? Dah, saya suka di jalan tengah. Nanti kalau saya ceramahnya ke sini, kata yang laki-laki, oh, perempuan aja. Nanti kalau saya kemari, kata yang perempuan, jangan ustaz nih, home. Akhirnya saya ambil jalan tengah, maka kadang-kadang ke sini, kadang-kadang. Nah, begitu juga ini. Jangan ambil. Kami udah terlanjur ngambil, Pak Ustaz. Udah 5 amplop selama ini kami ambil. Ambil aja, ambil duitnya, serahkan ke pembangunan masjid. Setuju? Enggak sama suaranya macam tadi? Tadi waktu saya pancing, ambil amplopnya, ambil berasnya, ambil sembakonya, jangan pilih orangnya. Setuju! Serahkan ke panti asuhan. Setuju. Ambil duitnya, amplop, 100.000, 200.000, 500.000, 700.000, 1 juta, ambil. Habis itu pergi ke masjid, tanya pengurus masjid. Bapak pengurus masjid, ya. Ini semen berapa lagi yang kurang? Batu kerikil, batu bata berapa? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Ini saya ada dapat amplop, bangunkan ke sana. Jangan dimakan karena itu uang haram. Adik-adik kan dapat beasiswa. Adik-adik kan dapat scholarship. Menguji emas dengan api. Bakar. Dapat kuning-kuning di jalan. Bakar. Kalau dia meleleh, emas. Kalau tak meleleh, bau. Bukan. Kalau menguji emas dengan api. menguji orang dengan uang. Tes mana persahabatan, bagaimana kesetiaan, bagaimana cinta, dites dengan uang. Uang luar biasa. Oleh sebab itu maka ke depan akan lahir alumni-alumni Universitas Abul Yatama. Hebat dalam bidang agama, tapi juga mereka hebat dalam bidang politik. Setuju? Takbir! Alumni Abul Yatama. Quran, hadis, fikih, kidah, bahasa Arab ada di kepala. Karena pendidikan agama Islamnya lebih daripada kampus lain. Tapi juga dia mengerti fisika, biologi, kimia, matematika, politik. Dia bisa jadi kepala dinas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Alumni Abul Yatama bisa jadi polisi. Bisa apa tidak? Bisa. Dia bisa jadi tentara. Bisa apa tidak? Bisa. Kalaupun jadi tentara, dia jadi tentara yang bisa jadi imam masjid. Jadi polisi, dia razia juga. Prit. Tapi kalau sudah tiba azan, dia ambil wudu. Dia sholat dengan seragamnya. Adik-adik bangga ngelihat polisi sholat. Bangga ngelihat tentara sholat. Bangga ngelihat dokter sholat. Pasien-pasien tenang kalau udah pak dokter masuk. Dari wajahnya kelihatan air wudu. Masuk dia ke ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walquranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Orang yang dibacakan Yasin itu dua kemungkinan. Letak sehat, mati. Tenang. Letak tenang itu bukan di mata. Tenang itu bukan di telinga. Tenang itu letaknya di hati. Angka surat tilang. Ternyata ada pesan kemanusiaan. Ternyata dimasuk di pesan yang pertama, kaya. Dan ini kait dengan kaya. Siap mendengarnya? Yang kaya-kaya aja. Yang kaya. Dukungan kegiatan amal kerjasama PEMA Abul Yatama dan ACT Aceh. Penggalangan dana Banjarbandang di Sentan, Papua. Takbir. Abul Yatama Aceh ngasih bantuan ke Papua. Nggak ada hubungan sama sekali. Agama berbeda. Warna kulit beda. Bentuk rambut beda. Lalu apa yang membuat orang Aceh bisa membantu Sentani? Yang membantunya adalah karena sama-sama Republik Indo. Karena sama-sama manusia. Siapa bilang kita radikal? Siapa bilang kita rasisme? Siapa bilang kita anti kebinekaan? Nih buktinya. Kita berada di ujung Sumatera, bantu saudara kita di ujung Papua. Keluarkan duit. PEMA ini apa PEMA? Oh, pemerintahan mahasiswa. Kasih syukron. Pemerintahan mahasiswa Universitas Abul Yatama peduli bencana banjir bandang Sentani, Papua. Like and share. Bawah uang-uang jajan kalian, uang makan siang, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan senantiasa menolong hambanya. Madamal abdu fi auni akhih. Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Seekor anjing kehausan. Datang seorang perempuan WTS PSK, maaf. Lalu dia ambil sepatu botnya yang bau dan busuk. Mengambil air dari dalam sumur. Dia berikan ke seekor anjing, tiga-tiganya kotor. Anjing kotor, PSK kotor, tempat sepatu kotor. Tapi Allah mengampunkan dosanya. Gara-gara apa? Karena ada kelembutan dalam hati memberi air minum kepada seekor anjing. Kan gara-gara ini pulang semua beli anjing. Kenapa kau beli anjing? Udah ngasih minum aja dapat ampala, apalagi ngasih makan anjing. Itu ceritanya sebelum agama Islam, agama Yahudi. Adapun setelah Islam, tidak boleh miara anjing. Siapa yang memelihara anjing, satu hari ibadahnya dikurang sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Amal dia sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalnya min, min, min, min. Siapa yang memelihara anjing, malaikat tidak masuk ke rumahnya sampai surat Ad-Duha terlambat turun. Makanya Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Wad-Duha. Nabi senang karena surat Ad-Duha turun. Nabi tanya ke Jibril, Jibril, kenapa engkau lama tidak turun? Karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur Nabi. Akhirnya Khawlah memasukkan batang sapu, ditarik, ternyata bangkai anak anjing. Sedangkan bangkai anak anjing saja ada, lama wahyu tak turun. Apalagi anjing herder 3 ekor. Jadi malaikat gak masuk rumah kalau ada anjing? Gak masuk. Oh, kalau gitu saya melihara anjingnya Pak Ustaz. Yang gak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut. Jelas? Yang punya anjing pulang dari sini, sedekah. Kok disedekahkan? Lepaskan. Atau serahkan ke kebun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang pertama, kaya. Pesan yang kedua, melek poli. Kalau kalian tidak mencalek, kalau anak Abu Liatama enggak mencalek, jangan heran yang jadi ketua DPR adalah pecandu narkoba. Yang salah siapa? Yang salah anak Abu Liatama. Kenapa tidak mencalek? Calek kalian. Ambil foto, sangkutkan ke pokok kayu. Husnuzan. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini jurkam ini. Ah, saya bukan orang partai. Saya bukan orang ormas. Saya bukan orang politik. Saya murni pendakwah bebas. Tidak terikat dengan apapun. Baliho Ustaz ada? Baliho saya tidak kayu. Baliho saya terhormat di Abu Liatama. Tablik Duha. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Bersama Ustaz Abdul Somad. Di Universitas Abu Liatama. Dr. Haji Rusli Bintang. Bapak Muammar Kab, Bapak Insinyur R. Agung, Bapak Aliman, Ustaz Fadil Rahman. Saya mau nunjukkan gambar saya paling... Begitulah orang Abu Liatama menyambut tamu bernama Abdul Somad. Mereka ingin menyenangkan hati Ustaz yang kecil, dibuat punya besar. Itu tips, itu cara. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Menyenangkan hati orang yang beriman. Dengan hikmah Isra Mi'raj, Universitas Abu Liatama membangun karakter penerus bangsa melalui teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Teladan apa yang kami dapatkan dari Ustaz Somad? Teladan apa? Teladan itu kan sopan, baik, itu sudah umum dibicarakan orang. Teladan yang ingin saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad kaya. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad mementingkan politik. Karena Nabi Muhammad memegang tampuk kekuasaan di kota Madinah Al-Munawwarah. Di Makkah dia tidak berkuasa. Makanya umat Islam dihina, dibakar, dipancung, ditikam. Meninggal Sumayyah, meninggal ditikam. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW berkuasa di kota Madinah, 10.000 pasukan dia bawa masuk ke kota Makkah. Ada yang berani melawan? Tidak ada. Begitu pentingnya kekuasaan. Bangga kita. Bapak Wakil Bupati, Abu, Ulama, tapi punya kekuasaan. Oleh sebab itu ke depan, kami umur tidak panjang. Paling lama kekuasaan 2 periode. Itu pun kalau dipilih orang. Oleh sebab itu ke depan, siapa yang melanjutkan kekuasaan ini akan dilanjutkan oleh alumni-alumni Abu Liatama. Takbir! Pesan pertama, kaya. Pesan kedua, politik. Pesan yang ketiga, ini yang terakhir, 20 menit. Pesan yang ketiga, akhlakul karim. Ada orang kaya tapi tak sopan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekahmu, jangan batalkan wakaf infakmu dengan kata-kata kasar, caci maki, sumpah serapah. Tidak ada gunanya ilmu banyak kalau tidak berakhlakul karimah. Nih akhlakul karimah anak-anak Abu Liatama. Laki-laki dengan perempuan tidak bercampur. Ada tembok Berlin di antara kita. Laki-laki, ini laki-laki yang di sini, ini yang udah lulus fit and proper. Kalian kalau mau cari jodoh, jangan jauh-jauh. Sekarang kuliah aja dulu yang serius. Jangan pacaran-pacaran. Lirik-lirik dari balik payung boleh. Tengok dikit. Kalian tengok pula ke sana. Ada anak abul yatama pacaran? Ada, Ustaz. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Orang India itu enggak bisa kita bedakan iya atau tidak. Ya hal hit. Saya tidak mau mendikte anak-anakku. Kalau memang ada kalian yang sudah terpaut, tercangkut-cangkut hati kalian, buanglah mantan pada tempat. Enggak ada gunanya pacaran-pacaran itu. Buah hati, belayan jiwa, setengah napasku pergi, makan tak kenyang, tidur tak lelap, malam terbayang-bayang, pret. Sampai masanya hamil 9 bulan, tidak bertanggung jawab laki-laki, akhirnya makan nenas, digugurkan, keluar anak, berserak-serak macam tapai. Lahir anak, dimasukkan ke kardus, ditumpangkan ke panti asuhan, terlalu banyak cerita, aborsi. Tahu berapa angka aborsi di Indonesia sekarang? Satu hari 10.000 aborsi. Nauzubillah. Oleh sebab itu jaga. Saya bangga Aceh jaga perempuan. Ada polisi menjaga. Namanya wilayah is. Ada dinas menjaga. Namanya dinas syari. Ada dayah menjaga. Namanya dinas dayah. Ditambah lagi bapak wakil bupatinya pula abu ulama. Makanya kalau ada orang Aceh masih pacaran juga. Muhammadur Rasulullah. Kalian sekolah aja yang serius. Kuliah, S1, S2, nanti setelah tamat datang ke saya. Banyak persedia. Somad itu pandai ceramah ngomong aja itu. Jangan-jangan dulu waktu di Mesir pacaran dia. Tanya sama kakak kelas saya, Tengku Haji Fadil Rahman. Tanya. Sekarang kita tanya, dia jujur tak mungkin bohong. Ustaz, dulu waktu saya di Mesir enggak ada pacaran kan? Enggak kan? Enggak kan? Ada kata dia. Ya udah gini kan, enggak. Demi Allah, wallahi tallahi billahi demi Allah. 4 tahun saya di Mesir, 98 sampai 2002 tak ada. Kenapa Ustaz? Enggak dapat. Mahasiswa Indonesia 2400. Mahasiswi cuman 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang kalah, tereliminasi. Tapi saya yakin mereka-mereka dulu tuh nyesel. Yang penting kalian sekolah aja. Setelah berhasil nanti kalian jadi rektor, jadi wakil bupati, jadi polisi, jadi tentara. Berduyun-duyun ngantri mereka. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng. Orang Aceh itu kan A. Arab, C. Cina, E. Eropa, H. India. Orang Aceh itu wajahnya antara 4. Arab, Eropa, Cina, India. Saya satu pun tidak. Saya bukan orang Aceh. Tak ganteng, kurus, kering, hitam, pesek, pendek. Tapi coba kalian tengok komen-komen di FB YouTube. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini, betul? Oleh sebab itu kalian sekolah saja yang serius. Nanti setelah itu kalian datang. Ustaz Somad. Ya, kenal Ustaz sama saya. Ingat-ingat lupa di mana. Abu Liatama Aceh. Oh iya, iya, iya. Ya. Saya sudah tamat kuliah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustaz. Alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustaz. Na'uzubillah. Ingat dulu janji Ustadz di Abu Liatama. Apa janji saya? Kalau sudah tamat nanti datang Ustadz akan ngasih. Oh ya, tolong carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustadz. Soleha, kaya, cantik, taat beragama. Kalau ada 4-4-nya ngapain ku kasih ke kau? Tungkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha. Karena anak orang kaya. Kebun bapaknya sejauh mata memandang. Bapaknya pula udah 71 batuk-batuk mau mati. Anak tunggal semata wayang. Banyak yang berharap. Wali hasabiha keturunan bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Yang ketiga, wali jamal. Jamal, onta. Jamal, beautiful. Black sweet. Bang black tapi sweet. Hitam-hitam setempuk pandis. Walaupun hitam dipandang. Tapi saya sarankan kalian jangan nikah. Kenapa? Habis manisnya tinggal hitam. Canda aja. Wali jamali akan cantik. Kalau kau pandang karena kayanya harta akan binasa. Kalau kau pandang karena bangsawannya berapa banyak yang dulu bangsawan terhormat sekarang tidak lagi. Kalau kau pandang karena rupa bentuk wajah pasti berubah. Yang dulu imut-imut sekarang. Yang aku. Perempuan itu bunga. Bagaimana sifat bunga? Kuntum, mekar, harum, cantik, indah, kuning, layu. Perempuan itu cantik cuma sampai umur 25. 26, 27, keriput, ciut, peot. Oleh sebab itu, kalau ada mereka yang di atas 35, 45 masih tetap bersama, yang mereka pandang bukan lagi wajah, yang dipandang bukan lagi mata, tapi yang dipandang adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Fazfar bizatiddin, pandanglah karena agamanya. Itulah yang tidak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena apa? Tanya sama ibu-ibu. Ibu, kenapa masih tetap sama bapak? Bapak itu sudah letoy, loyo, lunglai, mau mati. Yang kutengok bukan lagi tubuhnya. Dulu dia tegap, perkasa macam adirai. Tapi sekarang, dihembus angin, tumbang. Ada sesuatu. Apanya yang kalian lihat dari mereka? Apa yang kalian lihat dari mereka? Karena dia sholat berjamaah. Apa yang kalian lihat dari mereka? Karena jilbabnya panjang. Karena matanya menunduk ke bawah aja. Nampaknya ada razia di depan. Perempuan melihat laki-laki. Dua. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau kau tengok agamanya baik. Wa qulukahu akhlaknya baik. Baik agamanya. Baik akhlaknya. Terimalah dia. Jangan kau cari terima dia karena dia kaya. Mobil mewah. Ibu-ibu penting ini. Jangan karena datang ke rumah anak lajang bawa mobil mewah Alphard. Sebulan berubah jadi Al-Fatihah. Buka kacang, lihat. Wah, ini dia yang kulihat dalam istikharah malam. Apa namanya? Istikharah cinta. Ini dia, ini. Begitu dinikahkan sebulan, anak pun pulang berurai air mata. Mama, kenapa mama? Kenapa renta? Banyak selama ini datang bawa mobil rental. Kau pandang hartanya akan binasa. Tapi kalau kau pandang karena akhlaknya, budi pekertinya, menikahlah dengan alumni-alumni Abul Yata. Dapatkan segera hubungi nomor berikut. Potong videonya, share untuk iklan kalian yang tak laku-laku. Liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya suka ceramah sama anak-anak muda nih. Balik kita muda aja. Saya sekarang ini rasa-rasa semester 4 aja nih. Muda lagi. Tapi kalau udah ceramah di masjid sama orang-orang tua, rasanya mau mati. Judul pengajian kita adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Hari ini muda kita lagi. Tolong Haji Fadil Rahmi, nanti kalau ke Aceh, bawa saya ke kampus-kampus aja ya. Bisa bawa lagi saya ke masjid. Mati aja bawaan. Masalah umur bukan tengok ajal, tidak tengok tuamu. Muda. Jadi kalian yang muda-muda ini jangan bangga dulu. Wah, masih lama nih malaikat maut datang. Berapa banyak orang tua tak mati-mati. Anak muda diponis sama dokter, mati. Minum kopi pagi tadi, mati. Ini minumnya kopi Mirna. Mati. Oleh sebab itu yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga. Bro, ente gak ke masjid? Alah masih muda. Main-main gaple aja dulu. Main game online aja dulu. Nanti udah agak-agak tua baru kita sholat. Oh, tidak begitu. Karena prinsipnya malaikat maut datang tidak pernah melihat akte kelahiran. Malaikat maut datang tidak pernah melihat hasil medical check up terakhir. Ombang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa muda, jatuh. Kelapa tua, jatuh. Kadang datang petir, habis sama jatuh. Oleh sebab itu selalu ingat, ma. Anak muda, ingat. Asal nampak anak gadis. Makanya lagu kalian lagu-lagu mati lah. Ganti itu suara nada panggil HP itu. Jangan lagi yang lagu. Kalau datang telepon, ingat. Apa lagunya? Bila Israel datang mama. Halo? Ingat mati. Ustaz, kami kan anak muda. Anak milenial. Masa lagunya Bila Israel? Itu kan lagu jadul. Oke. Okay. Buat lagu Ustaz dari Sulaiman. Begitu nanti HP. Orang kaya mati, anak muda mati. Lajang-lajang mati, janda-janda mati. Ah, enggak enak lah Pak Ustaz. Itu lagunya mati melulu. Oke, ada lagu satu lagi. Lagu yang pop. Mati. Nafsu ini gasnya. Nafsu itu gas. Kalau digas terus, enggak ada rem. Nabrak yang listrik, mak. Tidak ada rem. Remnya itu apa? Mengingat, mak. kalian kalau tidak kalian ingat mati, kalian akan jadi playboy cap tupa. Lompat sana, lompat sini. Semua fakultas ada mantan. Makanya buat grup. Grup mantan-mantan. Kacau. Playboy cap gayung, cedok sana, cedok. Mati. Nanti sampai masanya kalian tua, sampai masanya kalian menikah, sampai masanya punya anak. Bagaimana kalau anak perempuan kalian dipermainkan orang? Sakit apa tidak? Sakit. Oleh sebab itu jaga. Ini yang dihadapan kalian, ini adalah adik-adik kalian. Tidak melihat mereka sebagai objek. Ini adalah anak saya. Ini adalah adik saya. Ini adalah keponakan saya. Sebagaimana saya menjaga anak saya, menjaga adik saya. Begitulah kita jaga. Hai laki-laki yang gagah perkasa. Siap menjaga perempuan? Di pulang dan kawal dia. Kenapa kau ikut-ikut aku? Jagamu. Tapi jangan sampai jadi pagar makan. Dulu itu pagar makan tanaman. Sekarang pagar makan tanah lapang. Oleh sebab itu jaga mereka. Sampai akhirnya Allah yang mempertemukan. Oh adinda, aku tak pernah mencarimu. Kau pun tak pernah mencari aku. Pak Kua mempertemukan. Akhirnya semua akan indah. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Ini akhlakul karimah. Jangan lawan guru. Jangan lawan dosen. Guru-guru saya dulu, oh luar biasa. Ada yang mengukul saya pakai rotan. Sakit, Pak Ustaz. Enggak terus sakit. Dendam, Ustaz. Enggak. Saya bawakan baju. Saya bawakan sorban. Saya kasih duit. Saya cium tangannya. Saya peluk. Ada guru saya dulu, diantukkannya kepala saya. Sakit hati, Ustaz. Tidak. Saya bawakan duit. Saya bawakan baju. Saya bawakan kain. Saya bawakan kenang-kenangan. Saya cium tangan. Kenapa? Karena dialah yang sudah mendidik, menunjuk ajar saya. Ustaz masih ingat? Ingat, dendam. Dendam enggak? Ingat aja sih. Kenapa? Karena kita hidup ini karena barokah doa dari dosen-dosen kita. Doa dari guru-guru kita. Saya tanya, biar supaya saya bisa bergaya pas sedang ini. Kalau jari sedang keluar, takut kita. Ustaz jari satu apa dua? Sekarang ini mau 17 April ini, tasahud pun takut. Tasahud pun saya takut. At-tahiyatul. Takut saya. Takutnya pas gini datang yang dari samping mutu. Ashadu an la ilaha illallah. Pokoknya jangan tarik-tarik saya masalah politik ini. Tolong jangan. Supaya selamat-selamat saya ceramah sampai 17 April nanti. Amin. Jelas? Apanya? Yang pertama Ustaz Somad menyampaikan alumni Abul Yatama mustika kaya. Yang kedua mesti melek politik. Yang ketiga mesti berakhlakul karim. Jangan mentang-mentang kalian sudah kaya, punya mobil mewah, pasang kacanya hitam, pulang kampung tak pernah buka, lewat orang klakson, ten-ten. Bukalah, assalamualaikum pak, turun, sopan santun. Mereka bukan minta uangmu, mereka bukan minta duitmu, mereka hanya minta salammu dan senyum. Apalah payahnya senyum? Senyum itu apa? Tarik kiri, tarik kanan. Itu namanya senyum pasrah tapi tarik. Ulurkan tangan. Kabar pak. Apa kabar Tengku? Apa kabar Abu? Apa kabar Abi? Yang tua cium tangan. Yang anak gadis, jangan. Ini kadang orang terbalik. Kalau tua, kalau anak gadis, ini tak betul. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai masanya kalian akan menjadi kayu yang rindang. Betapa indahnya jadi pohon kayu yang rindang. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Alumni Abul Yatama akan menjadi pohon-pohon yang rindang. Mati pohon yang rindang akan diganti oleh bibit-bibit yang hijau. Yang tuanya akan mati. Hijau akan menggantikannya. Sedihkah Abdul Somad kalau mati? Tidak. Abdul Somad kalau mati tidak akan sedih. Mana? Karena pengganti Abdul Somad sudah siap di hadapan dari Abul Yatama. Takbir. 60 menit kebersamaan kita. Setiap tetes keringat kita akan dibalas kebaikan. Amin. Tanya, oh saya sangka proposal skripsi dari presiden. Presiden, presiden mahasiswa Universitas Abul Yatama. Ustaz tolong bacakan ucapan untuk pelantikan kami tanggal 8 April 2019. Oke, mana kameranya? Siap? Are you ready to run? Dah, siap? Nanti di cut ya. Saya biasa di TV One tak grogi. Ini di TV Abul Yatama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Somad. ucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pemerintahan mahasiswa dan DPM Unaya periode 2019-2020 pada tanggal 8 April 2019. Sukses selalu dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari jamaah nama sensor, boleh sebut nama. Ustadz, saya ingin nanya, bagaimana cara menasehati orang tua yang belum mau pakai jilbab dan jarang sholat? Gak usah ibu yang menasehati. Ibu, biar saya aja. Hai, orang-orang tua yang belum mau pakai jilbab. Kau tanah, bu. Cacing tanah, kalau kau lewat, sudah lama cacing tanah mencium baumu. Hai, brownies. Hai, bolu. Hai, apa? Sudah lama aku mau makan engkau. Tapi karena Allah masih sayang sama engkau, kenapa kau belum mati juga? Karena Allah masih ingin engkau bertaubat, beramal, sholat, dan menutup aurat. Sudah, kirimkan. Insya Allah, dua gendangnya. Kalau tak tobat, mati. Tontonnya. Langsung dia tobat. Jangan kalian yang punya orang tua belum pakai jilbab pulang dari Abu Liyatama panggil. Mama, sini. Duduk. Assalamualaikum. Jangan. Menasehati orang tua ini berat. Kau tidak akan sanggup, Dilan. Ustaz, saya seorang aktivis. Kelihatan dari tulisannya. Saya seorang perempuan. Wow, amazing. Tak bisa diam kalau dengar ada isu-isu penindasan terhadap rakyat. Insya Allah. Ini akan jadi menteri pemberdayaan. Sehingga saya kerap orasi di jalan-jalan ke kantor gubernur DPR Aceh. Kan katanya suara perempuan itu aurat. Apakah saya berdosa, Ustaz? Terus nanti kalau saya sudah nikah, saya kan juga sering ngisi acara di mana-mana. Kadang sampai keluar Aceh. Jika tidak didampingi mahram, suara perempuan aurat. Dalilnya mana? La takhadana bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Jadi suara yang aurat itu kalau mendayu-dayu, mendesah de. Kalau suara, ada orang orasi di kantor gubernur mendesah. Pak DPR. Mana ada? Hai Bapak DPR, ini tuntutan kami. Kira-kira kalau kalian sedang berorasi, ada tak yang bernafsu mendengar itu? Tiba-tiba pegawai kantor gubernur mengatakan, stop, aku benar. Stop. Jadi yang suara aurat itu kalau berdesah-desah membangkitkan hawa nafsu. Makanya nanti kalau ada yang nelpon, kalian jangan mendesah-desah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih? Aceh. Abu Liyatama. Salah sambung. Rencong udah siap udah. Jangan kalian mendesah-desah. Gara-gara mendesah itulah banyak perbuatan maksiat. Nanti kalau saya keluar rumah tanpa mahram, jangan sampai tanpa mahram. Ini sudah seperti abang saya. Ini sudah macam adik saya. Ini sudah macam papa saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam. Bagaimana hukumnya memakai pemberian dari anak yatim walaupun katanya dia ikhlas. Sang anak yatim. Saking cintanya sama Ustaz Somad, dibelikannya peci. Ustaz Somad, aku ingin kemana kau ceramah, pakailah peci Aceh ini ku beli. Ambillah Ustaz. Maka halal bagi saya. Karena itu hadiah. Yang tak boleh itu, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim, zulman. Secara zolim. Anak yatim, bapaknya meninggal. Tinggalkan kebun kelapa sawit. Saya diberikan amanah, jaga kebun ini. Saya makan, zolim, aniaya. Itulah yang disebut fadzalikal ladzi yad'ul. Bagaimana caranya menghindari mantan? Padahal dia tahu kita sudah menikah. Berarti mantanmu ini punya lagu judulnya Janda. Padahal saya sudah punya anak, Pak Ustaz. Berarti mantanmu ini punya lagu kedua. Apa judulnya? Beranak ampek dan nanti. Karena empat pun kutunggu juga. I'm waiting for you forever. Cara menghindari mantan, pertama, buanglah mantan pada tempatnya. Yang kedua, buka HP, cari nomornya, delete. Yang ketiga, buka FB, cari namanya. Pokoknya putuskan kontak sama sekali. Tidak ada istilah silaturahim. Ini bukan masalah silaturahim. Khawatir pintu hati terbuka kembali. karena setan akan senantiasa datang. Buang semua kenangan-kenangan yang pernah dia kasih. Gelang, campakkan ke laut. Cincin, jual ke toko emas. Pas begitu sampai toko emas, rupanya imitasi. Jangan pernah menyimpan kenangan. Kalau pernah menulisnya dalam buku diari, bakar. Karena nanti akan dibaca oleh suamimu, hancur berkepinginnya. Apakah sebelum sholat tahajud harus tidur dulu? Kalau tidur dulu baru tahajud, namanya sholat tahajud. Kalau tidak tidur dulu, langsung saja, namanya qiyamul lail. Mengapa ustaz istrinya cuma satu? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan itu. Satu apa dua? Ayatnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan masna. Dua. Wa sulasa. Tiga. Wa ruba. Empat. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau tidak sanggup bersikap adil, fawahidah. Only one. Only one. Jadi kalau sanggup adil, buatlah satu. Kebetulan adik-adik dapat suami yang adil. Lalu dia buat dua tiga. Boleh kan? Berhasil menjebak. Jadi hukum asal satu. Tapi kalau kaya, duit banyak, orangnya adil, baik dan amanah. Macam raja-raja dulu. Sultan Iskandar muda. Sudah punya istri di Aceh. Ketika dia pergi naik kapal, mau ke Malaka, singgah di sebuah tanjung, menikah dengan Siti Selendang Ungu. Lahir anak laki-laki bernama Abdul Jalil, itulah yang menjadi Sultan Kerajaan Melayu Asahan. Jadi raja-raja dulu dia pergi menikah, anak-anaknya itu menjadi Sultan Raja. Akhirnya berkembanglah Islam. Aceh, Langkat, Melayu Deli, Melayu Asahan. Itu raja-rajanya dari bumi Nangro Aceh Darussalam. Ini bagian dari dakwah. Jadi kalau suami kalian baik, raja-raja, nikah dia untuk dakwah, maka berhasil juga. Sudah dua kali ku coba tak berhasil. Sudahlah, berhentilah. Pak Ustaz, saya mau nanya, apa hukum kerja di bank? Bank konvensional riba haram. Beralihlah ke Bank Aceh. Siap, yang punya tabungan di bank konvensional, tarik, ambil, pindahkan ke bank. Bagaimana pendapat Ustadz tentang game online yang sedang booming sekarang? Game online buang-buang waktu, buang-buang duit. La tubadzir tabdzira. Jangan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Hayya ala salat. Ayolah sholat. Sikit lagi. Sikit lagi. Habis sholat. Akhirnya sholat zuhur jam 3.15. Allah. Saya kuliah semester 2 FKIP Bahasa Indonesia. Saya kakak pertama dari 3 bersaudara. Tanggal 1 April kemarin ayah saya duluan beristirahat di sisi Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu saya juga sudah meninggal. Allah maghfirlahum warhamhum. Saya mohon doa Pak Ustaz. Nanti kita bacakan di akhir doa. Mohon kepada ayah ibu kita yang sudah mendahului, semoga Allah lapangkan. Ustadz yang kami hormati, di bulan Sya'ban ibadah apa yang paling baik kita lakukan Pak Ustadz? Puasa sunat. Nabi puasa sunat di bulan Sya'ban. Sampai kata Aisyah, kana Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Pernah Nabi puasa Sya'ban full. Satu. Ini kita udah di ujung-ujung Rajab ini, Isra Mi'raj. Maka 2-3 hari lagi masuk Sya'ban, puasa full bulan Sya'ban. Mahasiswa-mahasiswa bagus kalian pulsa. Nafsu ada, tenaga. Pergi ke kampus. Bro, bro, ada cewek cantik. Lo tak nampak. Gelap aja nampak. Itu yang baju merah, macam semangka. Ustadz, bagaimana cara untuk tidak pernah berhenti bersyukur? Selalu memandang ke bawah. Yang naik helikopter, tengok yang di bawah naik mobil. Kasihan kalian naik mobil ya. Siapa itu? Saya, kemarin ke Kutacani. Orang Kutacani menjemput naik helikopter. Nampak saya di bawah macet. Kasihan deh. Yang naik mobil mewah, tengok kawan di sebelah. Pakai mobil yang sudah 10 tahun gak diganti-ganti. Cet klakson, keluar air. Perbaiki AC, knalpot bocor. Syukur. Yang naik mobil, tengok kawan naik motor. naik mobil. Sama-sama panas kita. Kok panas di luar? Aku panas di dalam. Kenapa? AC tak hidup. Yang naik motor, tengok kawan naik sepeda. Unzur ila man huwa asfala minka. Tengok ke bawah, maka kau akan menjadi orang yang bersyukur. Yang duduk di sejuk sana, tengok yang panas-panas. Syukur kalian kan? Tegak berdiri, tegak kalian. Tengok saya. Ustaz Somad itu udahlah, tegak, kena panas, bercakap lagi. Ustaz ingin nanya, Ustaz. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Akankah saya berjumpa dengan orang tua saya suatu masa nanti? Amalan apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Datang orang berkulit hitam, memeluk Nabi Muhammad. Tak lepas. Nabi tanya, kenapa kau peluk aku? Rasa tak yakin jumpa dengan engkau di akhirat nanti ya Rasulullah. Karena aku budak, hamba saya miskin, susah, amalku tak banyak. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Anak-anakku yang cinta, kita akan bersama di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak sedih tak jumpa dengan ulama-ulama besar. Saya tak jumpa dengan Syekh Muhammad Hasan Krungkali. Saya tak jumpa dengan Syekh Muhibuddin Wali. Saya tak jumpa dengan Syekh Muhammad Wali. Saya tak jumpa dengan Syekh Hamzah Pansuri. Saya tak jumpa dengan Syekh Abdul Raub As-Singkili. Saya yakin dan percaya, karena cinta saya ke mereka dan ke negeri mereka, saya akan jumpa dengan mereka nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang mesti kita lakukan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matinya mesti dalam keadaan la ilaha. Makanya sering-sering zikir. Kalau sering zikir, nanti matinya husnemu dengan mereka. Yang sering main game online, nanti matinya pas mau sakratul maut. Itulah tausiah pada siang ini. Mudah-mudahan mendatangkan berkah. Ala hazihin niyah al-fatihah. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali masyaikhina para abu, para abi, para tengku, alim ulama kami, wali a'immatina pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali abna'ina para mahasiswa-mahasiswi kami, berikan mereka istiqamah ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina. Selamatkan mereka dari narkoba, selamatkan mereka dari pergaulan bebas, selamatkan mereka dari game online, selamatkan mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alhum min huffazil Qur'an. Jadikan mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta karena mereka kaya. Mereka akan menolong agamamu dengan kuasa karena mereka akan mengerti politik. Allah marzukna imaman adila. Berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu, para pengkhianat yang tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, damai, jauh dari segala malapetaka, bencana, riba, zina dan narkoba. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya selalu buat civitas akademika Universitas Abu Liatama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.